sejak ku dilahirkan ke dunia fana ini telah aku temui kenyataan hidup yang tak pernah mudah. Tiada lagi thank you.